Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik masih berkaitan dengan huruful jar. Kita telah mempelajari sampai al-mas'alatu ats-tsaminah. Selanjutnya al-mas'alatu at-tasi'ah. Huruful jarri ala thalathati aqsamin. Huruful jarri ala thalathati aqsamin. Asliyin, wa zaidin, wa shabihin bis zaidi. Asliyin, wa zaidin. Syabihin bizzaidi. Huruf jar terbagi menjadi tiga bagian. Asli, zaidah, dan asyabih bizaid yang menyerupai zaidah. Fal asliyu fal asliyu ma yahtaju ila muta'allaqin. Ma yahtaju ila muta'allaqin. Bil muta'allaq, wal muradu bil muta'allaq wa ma kana murtabitan bihi. Fitlin atau syibhil fi'li atau maknal fi'li. Fal-awwal nahu waqaftu alal mimbari wathani nahu ana katibun bil qalami wasalithu nahu uffin lil kusala nah jadi huruf jar terbagi menjadi tiga, ada yang asli, ada yang azzaid yang zaidah, ada yang syabihun bizzaid menyerupai zaidah. Yang dimaksud dengan huruf jar asli adalah huruf jar yang membutuhkan muta'allaq, yang dimaksud dengan muta'allaq itu ialah sesuatu yang terkait dengannya secara makna, berupa fi'il atau siful fi'li atau yang mengandung makna fi'il. Contoh yang pertama, waqaftu alal mimbar, ala di sini huruf jar asli, dia membutuhkan muta'allaq yang berupa fi'il. Waqaftu, aku berdiri di atas mimbar. Ya, nah, di atas berarti berdiri, ya. Nah, atau yang kedua, contohnya anaka tibun bil qalam, aku menulis dengan pena, bi al qalam, al ba huruf jar asli karena dia membutuhkan apa ini, muta'allaq. Di sini muta'allaqnya berupa apa ini, syibhul fi'li, isim-isim yang menyerupai apa ini, fi'il dalam beramal seperti isim fa'il. Katibun menulis, bi dengan, ya. Ini ada kaitannya. Yang ketiga, uffin lil kusala, celakalah orang-orang yang malas. Lam di sini huruf jar asli, karena dia membutuhkan muta'allaq. Di sini muta'allaqnya berbentuk maknal fi'li, memiliki makna seperti fi'il. Di antaranya ialah isim fi'il, itu memiliki makna seperti fi'il. Bawahnya wazaidu wa ma la yahtaju ila muta'allaqin. Muta'allaqin wa la yadullu ala maknahu zaidatu jadi kelompok yang kedua adalah huruf jar zaidah atau zaid ialah huruf jar yang tidak membutuhkan muta'allaq ya dan tidak menunjukkan makna aslinya. Jadi makna-makna huruf jar kan ada, nanti akan kita bahas insyaallah. Ini tidak menunjukkan makna aslinya, enggak punya makna. Kalau min kan dari ya, ini enggak punya makna dari. Tidak ada. Yang termasuk kelompok ini yaitu yang zaidah adalah min, al, ba, al, qaf, dan lam. Az-zaidah. Yang zaidah artinya ketika mereka itu membutuhkan muta'allaq maka masuk kelompok yang pertama huruf jar asli. Ketika mereka tidak membutuhkan muta'allaq dan tidak menunjukkan makna aslinya gak punya makna tadi maka masuk kelompok yang kedua az-zaid. Nah yukaffiru ankum min sayyiatikum ayat 271 wa yun yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min ba'din. An-Nur ayat 43. Ma ja'ana min basirin. Ma ja'ana min basirin. Al-Ma'idah ayat 19. Contoh-contoh min zaidah. Naam. Contoh yang empat. Waqafa billahi waliyan waqafa billahi nasi'a. Waqafa billahi waliyan waqafa billahi nasir. Dalam ayat itu baiknya Zaidah ya. An-Nisa ayat 45. Contoh yang kaf. Laisa kamithrihi syai'un. Laisa kamithrihi syai'un. As-Syura ayat 11. Yang lam musaddiqan lima ma'ahum. Musaddiqan lima ma'ahum. Al-Baqarah ayat 91. Fa'alun lima yurid. Ayat 107. Nah, lam dalam ayat-ayat tadi zaidah. Ingat ya, huruf jar zaidah min, ba, kaf dan lam. Disebut zaidah karena tidak butuh apa ini? Muta'allam dan tidak menunjukkan makna aslinya. Nah, bawahnya tulis innama yu'ta biha litaukid. Innama yu'ta biha litaukid. Huruf-huruf zaidah itu didatangkan untuk menguatkan pernyataan dalam kalam ya. Baik. Wasyabihu bizaidi. Yang ketiga ini wasyabih bizaid. Wa ma yadullu ala ma'nahu wa la yahtaju ila muta'allaqin. yadullu ala maknahu wa la yahtaju ila muta'allaqin. Wa huwa khamsatu ahrufin. Menyerupai Zaida ialah huruf jar yang menunjukkan makna aslinya, jadi punya makna asli ya, tapi tidak membutuhkan muta'allaq. Yang termasuk ini ada lima. Rubba kan punya makna sendiri, khala ada, khasa punya makna sendiri ya kan, la Allah juga punya makna tersendiri. Tapi ini semuanya tidak butuh muta'allaq. Baik berupa fi'il atau siful fi'li atau makna fi'li. Nah, berarti selain yang Zaida dan yang As-Sabi bin Zaid adalah huruf Jawa ini asli. Nah, tayyib. Al-mas'alatu al-ashirah. Fi ma'ani hurufil jar. Fi ma'ani hurufil jari. Masalah yang ke-10 ini terkait dengan makna-makna huruf jar. Baik. Faslun, kita kasih pasal-pasal ya. Faslun, ma'ani al-ba'i, makna-makna huruf jabak, ma'ani al-ba'i. Lilba'i thalathata ashara ma'nan. Lilba'i thalathata ashara ma'nan. Jika lihat kalau membawa jam itu terus bagus. Memiliki 13 makna. Al-awwal ilsaqu. Nahu. Masahtu ra'si biyadi. Masahtu ra'si biyadi. Maratu bidarika. Bidarika. Yang pertama maknanya ialah al-ilsaq. Kalau diartikan al-ilsaq itu ialah menempel, ya, artinya dengan gitu ya. Contoh masah tua si biadi, aku mengusap kepalaku biadi dengan tanganku. Berarti tanganku sama kepala itu nempel. Ah, ya. Nempelnya itu kadang hakikotan, kadang majazan, ya. Ini yang hakikotan. Tidak benar nempel. Maratu bidarika, aku melewati rumahmu. Berarti ketika aku lewat itu benar-benar dekat sama rumahmu, ya. Saya pegang-pegang rumahnya, nah. Walaupun tak pegang, tapi majazan, ya, ungkapan betapa dekatnya ketika aku melewati rumahmu itu antara aku dengan rumahmu. Jadi maknanya Indonesia itu dengan, nah, ya. Kalau pakai dengan begitu berarti menyentuhnya, memegangnya atau seperti menyentuhnya atau memegangnya. Diartikan dengan gitu. Kalau bahasa Arab itu kaya makna, ya. Kalau Indonesia itu ya itu, nah. Kadang maknanya itu beda dalam bahasa Arab, Indonesianya dimaknai sama karena kosakatanya cuma itu, ya. Nah. Ats-tsani al-isti'anatu. Al-isti'anatu. Nahu katabtu bil qalami. Katabtu bil qalam. Maknanya isti'anah itu dengan bantuan. Tapi kalau Indonesianya ya dengan begitu saja. Kan tak sampai kata di. Kosakata Indonesia terlalu sedikit. Sehingga untuk mewakili kosakata dalam Arab kadang enggak mampu kecuali ya pakai kosakata itu. Maknanya dengan. Sebetulnya itu dengan bantuan, ya. Tapi kalau semakin banyak tulisan katanya semakin jelek. Contoh kata tubil kolam, aku menulis dengan pena. Maksudnya ketika menulis itu aku dibantu sama pulpen itu. Ya, kalau diterjemahkan Indonesianya, ya, so, kata tubil kolam, aku menulis dengan pena. Gak usah pakai dengan bantuan pena. Ya, nah, al-ilsaq sama al-isti'anah itu beda. Satunya menunjukkan kita menyentuh sesuatu tadi, yang ini menunjukkan kita main melakukan perbuatan dengan bantuan sesuatu itu. Tapi dalam terjemahan Indonesianya maknanya sama-sama apa ini? Dengan. jangan bingung ya, kalau mengindonesiakan lafaz Arab ya kita harus menyesuaikan dengan Indonesia, enggak usah memaksakan dengan makna Arab, nanti terjemahannya malah apa ini, malah jelek. Nah, ats-tsalits as-sababiyyatu wat-ta'lil, as-sababiyyatu wat-ta'lil. Nahu mata fulanun bil ju'i, mata fulanun bil ju'i. Jadi makna yang ketiga sababiyah wa ta'lil, menjelaskan sebab. Berarti kalau dalam Indonesia artinya karena. Contoh mata fulan bilju, si fulan itu mati bilju'i karena kelaparan, dengan sebab kelaparan ya. Jadi, karena kelaparan. Arabi at-ta'diyatu, at-ta'diyatu nahu qawlihi ta'ala dhahaballahu binurihim, Al-Baqarah ayat 17. At-ta'diyah kaqawli ta'ala dhahaballahu binurihim, Al-Baqarah ayat 17. Ta'diyah itu artinya bak, berfungsi untuk memutaadikan fi'il lazim. Jadi maknanya menjadi mutaadi dengan sebab ba, sebagaimana fungsi hamzah memutaadikan apa fi'il lazim ya. Terus maknanya apa? Ya tergantung fi'ilnya. Nah, kalau dhahaba itu kan lazim, artinya apa? Pergi, lenyap ya, hilang, pergi, lenyap, hilang, itu kan lazim. Ketika ada ba yang ba itu fungsinya ta'diyah, maka fi'il itu menjadi mutaaddi. Kalau pergi menjadikan dia pergi, kalau lenyap melenyapkan, kalau hilang menghilangkan. Nah, gitu. Contohnya dhahaballahu binurihim, Allah melenyapkan atau menghilangkan cahaya mereka. Jadi bak tadi maknanya ta'diyah, artinya menyebabkan fi'il sebelumnya yang menjadi pasangannya itu maknanya menjadi muta'adi yang asalnya lazim. Contoh yang lain, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Thank you. perhatikan. Asal bi'abdihi, ya. Asal itu artinya berjalan, ya. Di waktu malam. Ketika akan bak sesudahnya, maka baknya menjadikan dia muta'adi. Maknanya kalau berjalan itu kan lazim, kalau muta'adi maknanya menjadi membawa jalan, membawa pergi, ya, atau menjalankan. Mana yang bagus? Membawa pergi, memperjalankan, memperjalankan, ya, ya nggak masalah. Saya butuh informasi dari kalian yang ahli bahasa Indonesia itu. Kalau jalan, memperjalankan, ya, atau membawa jalan, ya, atau membawa pergi. Memperjalankan, ya. Berarti artinya bersuci. Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Itu fungsinya, makna takdir itu. Ya, dilihat fi'il yang menjadi pasangannya, ya, yang menyebabkan muta'addi. Al-Khamis, Al-Qasam. La'ajtahidanna makna yang kelima ialah sumpah. Sumpah itu kalau dalam Indonesia apa? Demi, ya, ya, demi. Berarti billahi, demi Allah, la'astahidanna, aku akan bersungguh-sungguh atau ajin, ya. Nah, begitu. Ya, ini mau kalian harus menguasai Indonesia juga, ya, supaya enak ngertikannya. Kalau enggak menguasai Indonesia, ya tetap enggak enak artinya. Ini maknanya 13 loh, ya. Satu huruf 13. Huruf C, apa jumlahnya? 20. Ya, memang paling lama ini pembahasan huruf C, ya. Sadis al-muqabalatu, al-muqabalatu dalam kurung iwagun, ganti iwag. Nahwu ditukar. Ad-dara'u bil farasi. Nah, al-muqabalah dalam kurung iwad itu menunjukkan serah terima, ya, saling terbagi, ya. Nah, aku menjual kepadamu rumah ini dengan ganti kuda. Di rumah, nah, disahkan ke dia, dia memberi kita kuda. Nah, kuda itu mahal, ini kuda yang bagus, ya. Nah, namanya al-khail musawwamah, ya, kuda-kuda tambatan yang tangguh, ya, itu mahal, harganya miliaran. Rumahmu berapa? Nah, jadi aku jual rumahku ini kepadamu dengan ganti kuda. Ada apa ini? Ganti rugi, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Indonesianya sama, ya, dengan ganti kuda. Asabi al-badal, loh, ya. Maknanya bab itu juga ada yang al-badal. Kurang ikhtiar ahadis syai'aini alal akhar bila iwabin. Ikhtiar ahadis syai'aini alal akhar bila iwabin. Jadi memilih salah satu dari dua pilihan tanpa ada ganti, pilih itu saja, nggak pakai ganti. Ma yasurni biha, ma yasurni biha humrun na'ami, ma yasurni biha humrun na'am. Ma yasurni biha humrun na'am, amalan itu lebih aku senangi daripada disuruh milih unta merah. Daripada diganti unta merah, istilahnya itu, ya. Ma yasurni biha humrun na'am, amalan itu lebih aku sukai daripada diganti dengan unta merah. Biha itu artinya badal, ya. Jadi misalkan amalan apa yang lebih baik daripada nota merah, akan memberi petunjuk atau bimbingan seseorang sehingga dapat hidayah dari Allah. Itu kan lebih bagus pahalanya daripada dapat nota merah ya. Nah, suruh milih, kamu berhasil dengan izin Allah menyebabkan temanmu dapat hidayah dari Allah, ataukah dikasih unta merah. Dia milih salah satunya kan, milih yang ini daripada unta merah. Tanpa ada ganti dari kita untuk mendapatkan itu, namanya badal. Asamin ad-darfiyah, ad-darfiyatu dalam Quran bermakna fi, kaqaulihi ta'ala walaqad nasarakumullahu bi badrin Ali Imran ayat 123 walaqad nasarakumullahu bi badrin di Ali Imran ayat 123 ini bab artinya dzarfiyah dalam Quran mengandung arti fi ya, mengandung makna fi. Contoh firman Allah Ta'ala walaqad nasarakumullahu bi badrin, sungguh Allah menolong kalian bi badrin. Nah, dalam perang Badar, bi badrin artinya fi badrin ya. Bil ma'had, fil ma'had ya. Baik, itu maknanya ad-darfiyah. At-tasik al-musahabatu, al-musahabatu dalam Quran bimakna ma'a, al-musahabatu bimakna ma'ah. Nahu bituka ad-daro bi'afasiha, pakai fa dua-duanya, bituka ad-daro bi'afasiha, yang kesembilan maknanya ialah al-musahabah, yakni mengandung makna ma'ah beserta ya. Contoh bituka ad-daro, aku jual rumah ini kepadamu bi'asatiha, serta perabot-perabotnya, perabotannya, perabot rumah tangga di dalamnya, kulkas, mesin cuci ya, kasur, wes kalian paket supaya enggak pakai nyewa truk untuk pindahan ya. Nah, begitu. Al-ashir bimakna min Allah Ta'ala. Ainan yashrabu biha ibadullahi. Ainan yashrabu biha ibadullahi. Al-Insan ayat 6. Yang ke-10, bab artinya min, dari, seperti firman Allah Ta'ala, ainan, mata air, yashrabu biha, minum dari mata air itu. Sini kan pakai bab biha, itu artinya minha, ibadullah, hamba-hamba Allah. Mata air yang hamba-hamba Allah minum darinya. Al-Hadiyasyar yang ke-11, bimakna an, qawlihi ta'ala, sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'in. Sa'ala sa'idun bi'adabin waqi'. Al-Ma'arij ayat 1. Nah, ada yang bertanya bi'adabin waqi', tentang adab yang akan terjadi atau adab yang terjadi. Bi adabin waqi', sini maknanya an adabin waqi', ya. Atsaniya asyar, yang ke-12, bimakna ala, nahu qawlihi ta'ala, wa min ahlil kitabi, man intak manhu, man intak manhu bikin torin, yu'addihi ilaika. Ali Imran ayat 75. Wa min ahlil kitabi, man intak manhu bikin torin, yu'addihi ilaika. Ali Imran ayat 75. Yang ke-12, bab artinya ala, atas, ya. Contohnya firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 75, wa min ahlil kitab, di antara ahlil kitab, man, ada sebagian orang, intak manhu, jika engkau memberinya amanah, bikin torin, atas harta segudang, atau yang banyak, bikin torin ini maknanya ala kintorin, memberi amanah atas harta yang jumlahnya segudang banyaknya, ya. Yu'addihi ilai, dia menunaikan amanah itu kepada sebagian, ya. Nah, ats-tsalitsa yang ke-13, at-taqidu wahya az-zaidah, kaqaulihi ta'ala kafa billahi syahida. Ayat 13 mengandung arti apa ini? Takkid, menguatkan pernyataan. Maka baknya Zaidah, ya. Yang Zaidah-Zaidah tadi itu tidak memiliki arti aslinya, tapi fungsinya ialah untuk apa ini? Menguatkan pernyataan, ya kan? Min, ba, lam, kaf itu loh ya. Nah, ini bukan arti aslinya. Dia gak punya makna. Dipasang Zaidah untuk menguatkan pernyataan. Jadi artinya kafa billahi syahidah, sungguh cukup bagi Allah sebagai saksi. Ada sungguhnya. Jadi billahi fa'il dari kafa, ya. Nah, haknya Zaidah tapi tetap beramal, tapi gak punya makna. Dipasang di situ fungsinya untuk apa? Takkid. Sungguh cukup Allah sebagai apa ini? Saksi. Nah, Ar-Ra'du ayat 43. Surat Ar-Ra'du ayat 43. Nah, ini baru makna huruf jabak, ya. Nah, selanjutnya min memiliki 8 makna. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Nah, karena kalian mau imtihan, maka pelan-pelan saja materi tambahannya, ya. Nah, khawatir pikirannya terbebani, ya. Baik, saya minta kalau ada yang punya jam idrus bawah, ya. Untuk ma'ani hurufil jar ini jam idrus yang paling rinci sehingga tak pakai. Nah, untuk supaya kalian bisa mengikuti dengan cepat, nah, kalau punya jam idrus bawah, ya, yaitu jilid yang ketiga halaman 128. Nah, untuk min insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam suwab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.